Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan barakallahu fikum masih mengenai pembagian daripada at-ta'wil, bahwasanya at-ta'wil terkadang maknanya adalah terpuji, terkadang ta'wil maknanya adalah madmum, tercela sesuai dengan makna yang diinginkan daripada lafaz ta'wil tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala adalah makna yang pertama adalah kata beliau al-ma'na al-awwal annal murada bihi at-tafsir. Inilah makna yang terpuji barakallahu fikum, bahwasanya diinginkan yang ta'wil itu adalah at-tafsir, itu enggak masalah. Wa hadha huwal ma'ruf 'inda al-mutaqaddimin. Inilah yang ma'ruf nam dari kalangan mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu. Bahkan sebagaimana sabda Rasulullah ketika mendoakan siapa? Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas itu dalam agama dan ajarilah beliau apa? Dan ajarilah Ibnu Abbas at-ta'wil ayat at-tafsir. Sehingga beliau sampai setelah itu dengan doanya Rasulullah kemudian dijuluki dengan mufassir sahabat, ahli tafsirnya sahabat. Dan perlu diingat barakallahu fikum, jadi sebagian orang terkadang nah melihat sebuah ayat yang mereka nah mengubah maknanya tanpa dengan dalil, yaitu namanya tahrif. Contohnya mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya dibentangkan, kata mereka bukan tangan tapi darah nikmat. Nah, ini namanya tahrif, memalingkan nah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Barakallahu fikum. Nah, adapun dengan dalil namanya tafsir. Sebagaimana kemarin ayat yang sudah kita sebutkan, yaitu ayat kemarin berkaitan masalah apa? Masalah ayat yang enam ayat tayammum. Ayat berkaitan masalah tayammum. Nah, barakallahu fikum, kemarin sempat diucapkan wa illa mastumun nisa, itu keliru ya. Barakallahu fikum, yang benar adalah aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Nah, sebagian orang awam atau ahli tafsir yang mereka menafsirkan dengan tafsir yang keliru, mereka mengartikan adalah apa? Atau apabila kalian menyentuh para wanita. Karena lafaz ayat tersebut secara utuh adalah apa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Itu ayat berkaitan masalah tayammum ya. Jadi syahidnya mana? Syahidnya di situ adalah aw lamastumun nisa. Nah, setelah beliau ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Tentang hadas asghar, jika kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau datang pada kalian na'am al-gha'id, yaitu setelah buang air besar na'am atau kencing dan semisalnya, kemudian apa? Aw lamastum nisa, atau kalian lamastum nisa, bukan menyentuh wanita. Lamastum ini bukan maksudnya adalah menyentuh. Nah, bukan apa? Bukan maknanya adalah al-mulamasah na'am wal-mulasaqah, bukan. Bukan maknanya sentuhan atau na'am menempel, itu bukan. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah al-jima. Al-muradu bil-mulamasah fi hadil ayah hiyal-jima. Yang diinginkan dengan mulamasah di sini adalah jima. Sehingga jima itu adalah hadas akbar. Hadas akbar. Sehingga ketika tidak menjumpai air, falam tajidu ma'an, maka ketika kalian tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayammumlah kalian. Sa'idan tayyibah, dengan debu yang atau tanah yang na'am bersih. Famsahu biwujuhikum wa'idikum, maka usaplah na'am kepada wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Barakallahu fikum, itu ayat apa? Berkaitan masalah tayammum. Jadi syahidnya adalah aw lamastumun nisa'ai aw dama'tumun nisa'. Ini adalah pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullah taala dan juga para ahli tafsir yang lainnya seperti Abdul Aziz Al-Syekh dan yang semisalnya. Nah, dan juga Syekhuna Al-Alamah Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizhahullah taala juga memanakan dengan semakna dengan itu, bahwasanya lamastum nisa ai jama'tumun nisa. Barakallahu fikum. Naam. Jadi ayatnya benar apa? Yang benar adalah aw lamastumun nisa, bukan wa illa mastumun nisa. Mungkin kemarin keliru ya. Barakallahu fikum. Naam. Itu termasuk apa? Itu termasuk contoh bahwasanya tafsir mengubah makna dari zahirnya tapi dengan dalil. Karena yang cocok di situ adalah apa? Adalah jama'atul munisa. Pendapat yang kuat. Bahwasannya apa? Bahwasannya yang mengharuskan untuk dia nanti bertayamum atau wudu kalau seandainya ada air adalah ketika dia jima. Tapi tentunya kalau hadas akbar, hadas yang akbar kemudian enggak ada air sama sekali, ya enggak perlu mandi, cukup tayamum. Nah, untuk menghilangkan hadas akbar cukup dengan tayamum. Tapi kalau seandainya ada air, maka mandi. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau sini, qala Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizhahu taala, "Wa lidzalika, oleh karena itu tajidu anna Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yaqul, al-qawlu fi ta'wili qawli ta'ala." Nah, beliau Ibnu Jarir At-Tabari ini seringnya menggunakan ketika dalam tafsirnya beliau, tafsir At-Tabari itu, beliau menggunakan lafaz apa? Al-qawlu fi ta'wili qawli ta'ala. Ya, ucapan fi ta'wili qawli ta'ala. Pada ta'wilnya firman Allah Ta'ala, ayat fi tafsirihi. Jadi yang beliau inginkan dengan ta'wil ada tafsir. Karena beliau menggunakan ungkapan lafaz ini. Ta'wilu qawli ta'ala, tafsiru qawli ta'ala. Fa'in kana hadha huwal maqsud fil ayah. Kalau seandainya ini yang diinginkan dalam ayat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah. Dan tidak ada yang tahu ta'wilannya kecuali Allah. Fa'innahu yu'taf ar-rasikhuna fil ilmi. Maka diikutkan ar-rasikhuna fil ilmi ala lafzil jalalah hakadha. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi. Mafhum ya? Jadi berhentinya situ. Berarti kalau kita bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi, berarti maknanya apa maknanya? Maknanya adalah tafsir. Dan tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan ahli tafsir. Barakallahu fikum. Berarti ini apa namanya? Namanya mutasyabih nisbi. Nah, paham ya? Namanya adalah ayat yang mutasyabih nisbi, dalam artian tidak diketahui sebagian orang tapi sebagian yang lain tahu gitu loh. Naam. Ayo, Pak. Naam, kata beliau, yakni warasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilah wa huwa tafsir. Maksudnya adalah orang-orang yang mendalam ilmunya, para ulama ahli tafsir, mereka mengetahui ta'wilnya, wa huwa tafsir, wa dzalika bi raddihi ilal muhkam, yaitu dengan cara mengembalikan kepada ayat yang muhkam, alladhi yubayyinul murad minhu, yang mana ayat yang muhkam tersebut menjelaskan apa yang diinginkan darinya. Paham itu ya? Jadi makna yang pertama apa? Makna ta'wil tafsir. Nah, sehingga para ulama mutaqaddimin di antaranya juga Ibnu Jarir At-Tabari ketika menyebutkan fi ta'wili qawli ta'ala itu tafsir. Fi tafsir qawli ta'ala. Naam. Sehingga jangan keliru ya kalau kita bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi, berhenti di situ. Makna tafsir, makna ta'wil apa? Makna ta'wil adalah tafsir. Fa tafsirul Qur'an ala hadzal wajhi, maka penafsiran Al-Qur'an berdasarkan bentuk seperti ini, la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahlul ilm, dan juga ahlul ilm al-mukhtasun, yang mereka memang khusus, yang mereka memang khusus dan memang fannya, bidangnya gitu, wa amal awam wal juhal, adapun orang-orang awam dan orang bodoh, fala ya'lamuna tafsirah, mereka tidak tahu tafsirannya. Sehingga apa tadi, awla mastumunisa diartikan bersentuhan. Jadi bersentuhan, para bersentuhan dengan wanita sudah apa, disuruh untuk naam bersuci. Ewa, padahal bukan bersentuhan maksudnya itu. Maksudnya adalah apa? Berhubungan. Naam, itu jima. Barakallahu fikum. Kemudian wa ammal awamul juhal fala ya'lamuna tafsirah. Adapun orang-orang awam dan orang bodoh, mereka tidak tahu tafsirannya. Wa ahluz zaigh ya'khuduna al-mutasyabih wa la yarudduna ila al-muhkam. Dan orang-orang yang di dalam hatinya mereka ada penyelewengan, ada penyimpangan, mereka juga mengambil mutasyabih, mengambil ayat-ayat yang masih tersamarkan, yang belum jelas maknanya, wala yarudduna ilal muhkam, dan mereka tidak mengembalikan kepada yang muhkam, wa yaqta'una ba'dal Qur'an, dan mereka memutus sebagian Al-Qur'an an ba'din, dari sebagian yang lainnya diputus-putus. Diputus-putus ya. Fa ya'khuduna ba'dul ayat wa yatrukuna al-ba'd akhar. Mereka mengambil sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain. Untuk apa? Untuk mengelabui. Sehingga ketika mereka pendalilan, diambil ayat-ayat yang kira-kira apa? Kira-kira mutasyabih, diambil ujungnya tok, yang lainnya ditinggalkan. Sehingga nanti orang akan tersamarkan dengan makna ayat tersebut. Nah, mafhum itu ya. Nah, berikutnya. Nah, al-amal makna tsani, ada pun makna tsani, at-ta'wil, ta'wil makna yang kedua diantaranya. Ini masih ta'wil yang maknanya apa? Makna yang masih mahmud ya, makna yang terpuji ya. Makna ta'wil yang kedua, karena ta'wil maknanya macam-macam. Ini masih ta'wil yang maknanya terpuji. Wa huwa al-haqiqah allati ya'ulu ilaihi syai'. Ya, ta'wil yang kedua maknanya adalah hakikat sesuatu yang dikembalikannya kepada kepadanya. Jadi hakikat allati ya'ulu ilaihi syai', yang sesuatu itu kembali kepadanya. Jadi hakikat sesuatu gitu. Ta'wil maknanya adalah hakikat sesuatu. Nah, itu apa? Itu maknanya kedua. Wa may yasiru ilaihi fil mustaqbal, dan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Misal haqa'iq ma fil jannah min a'nab, seperti apa? Seperti hakikat-hakikat di dalam surga berupa a'nab, apa a'nab, anggur-anggur, wan nakhil, ya, dan juga kurma atau pohon kurma, wa fawakih, buah-buahan, wa laban, susu, wa khamr, khamr, wa asl, madu, wa asya, dan beberapa perkara la ya'lam haqiqaha illallah. Tidak ada yang tahu haqiqaha, haqaiqaha illallah. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li annaha min ilmil ghaib. Karena itu termasuk apa? Termasuk perkara ghaib. Sehingga apa? Sehingga baca ayatnya bagaimana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau berhenti di situ berarti mana, apa mana ta'wilnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mana ta'wil di situ berarti maknanya hakikatus syai. Tidak ada yang tahu hakikat sesuatu perkara berkaitan yang mustaqbal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bedanya ya? Nah, tapi kalau kalian berhenti atau kita berhenti dalam membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, berhenti di situ maknanya apa ta'wil? Tafsir. Mudah kan? Mudah. Nah, jadi tinggal berhenti di mana? Kalau berhenti di illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti ta'wil di situ maknanya hakikatus syai. Nah, ya, fil mustaqbal. Hakikat sesuatu yang akan datang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Nah, hakikat kenyataan surga siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga perlu diperhatikan dan perlu direnungi kembali, jangan sampai keliru. Tapi kalau berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, berarti apa ta'wil maknanya? Tafsir. Mudah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian wa kadzalika kaifiyatu asma'illahi wa sifatih, demikian juga kaifiyah, gambaran bentuk nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sudah kita jelaskan berkali-kali ya. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sekarang, Allah Subhanahu wa taala turun enggak? Turun. Kapan turunnya? Turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Kaifiyahnya, hakikat sesuatu berupa kaifiyahnya ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui dan perlu dimengerti itu, barakallahu fikum, jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan memahami. Naam, fa ta'wilu ala hadzal ma'na, maka ta'wil berdasarkan makna ini, ma ya'ulu ilaihi syai' fil mustaqbal, yaitu perkara yang apa? Yang akan kembali kepadanya sesuatu pada waktu yang akan datang. Paham ya? Jadi hakikatus syai', hakikat sesuatu fil mustaqbal itu siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada asma wa sifat siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya, gambarannya, bentuknya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita enggak tahu. Paham itu ya? Fa idza urida hadzal ma'na, maka apabila diinginkan adalah makna ini, ta'ayyanal waqfu fil ayah 'ala lafzil jalalah, berarti pastilah di dalam ayat tersebut apa waqafnya itu pada lafzil jalalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Paham ya? Waqafnya di situ, ingat-ingat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau berhenti di situ, ta'wil maknanya apa? Haqiqatu syai' fil mustaqbal. Hakikat sesuatu yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang-orang rasikhu fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya enggak tahu kalau hakikat sesuatu yang akan datang ini. Nah, sehingga kalau berhenti di situ maknanya apa? Haqiqatu syai' fil mustaqbal, hakikat daripada suatu perkara yang akan datang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ya'lam ta'wilahu, karena tidak ada yang tahu hakikat sesuatu ala hadzal wajh, berdasarkan sisi ini, illahu subhanahu, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Sehingga berkaitan masalah ini para ulama membawa permasalahan al-yakin. Nah, kita di dunia ini masih apa? Kita yakin. Perhatikan ya, kita yakin bahwasanya surga itu kenikmatannya masya Allah. Nah, kemudian ketika kita di kuburan, barakallahu fikum, dan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan surga. Itu namanya apa? Namanya ada haqiqatul yakin. Setelah yakin di dunia, di kuburan kita didapatkan gambaran-gambaran surga, ditampakkan pada kita surga, dibuka pintu surga, kan kita belum merasakan. Itu namanya haqiqatul yakin, ini hakikat daripada kenyataannya. Tapi nanti kalau sudah masuk surga, itu namanya ainul yakin. Apa namanya? Ainul yakin. Benar-benar mewujudkan keyakinan tersebut. Orang-orang kufar sekarang. Orang kufar mengingkari tentang harinya kebangkitan. Hari kebangkitan mereka mengingkari. Nah, enggak yakin sama sekali. Nah, begitu datang hari kebangkitan, mereka baru yakin dan haqiqatul yakin dan ainul yakin. Bingung mereka. Kalau kita sudah di dunia sudah meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya akan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya surga dan semisalnya. Paham ya? Jadi keyakinan manusia tingkatannya tiga ya. Al-yakin, kemudian haqiqatul yakin, kemudian ainul yakin. Contohnya sekarang, ada orang ngasih tahu. Anak dengar katanya di sana ada apel warnanya merah, manis sekali. Oh dia yakin anak, yakin anak. Kalau itu manis yakin anak. Tapi kan dia belum merasakan itu loh. Nah begitu dia datang ke toko melihat apelnya, itu namanya apa namanya? Namanya ada hakikatul yakin. Nah, hakikatul yakin, hakikat dari keyakinan itu. Ternyata wah, ternyata setelah itu kita beli dan kita makan, ternyata manis, itu ainul yakin. Benar-benar merasakan. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Nah. Berikutnya, qala al-muallif rahimahullah taala Abu Abdullah atau Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, wa qad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Na'am barakallahu fikum." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aytumul ladzina na'am yattabi'una ma tashabaha minhu." Apabila kalian melihat orang-orang yang mereka mengikuti na'am ayat-ayat Allah yang masih samar, masih belum jelas maknanya, belum nampak. Faulaika alladzina samallah, maka mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala namakan na'am di dalam ayat tersebut. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki penyelewengan atau penyimpangan dalam hati mereka. Fahdharum, maka berhati-hatilah kalian dengan mereka. Asyarah qala Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah Ta'ala, kata beliau, صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. Telah sahih hadis ini dari Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu," apabila kalian melihat orang-orang yang mereka mengikuti perkara-perkara yang masih tersamarkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an, ai minal Qur'an was sunnah, dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, wa ya'khuduna bin nususil mujmalah, dan mereka mengambil nas-nas yang masih global. Perhatikan ini. Mereka mengambil nas-nas yang masih global, masih umum gitu ya. Wa yatrukuna nusus al-mufassalah, mereka meninggalkan nas-nas yang dirinci. Inilah keadaan mereka. Jadi mereka mencari-cari kebatilan terus, dalam artian mencari-mencari yang masih apa? Yang masih global. Nah, tidak mau mengambil yang mufassal, yang dirinci. Karena tujuannya apa? Untuk menguatkan hawa nafsu mereka. Nah, sehingga terkadang di antara orang hizbiyun barakallahu fikum, ciri-ciri mereka untuk membolehkan dakwah dengan televisi, memberikan gambar makhluk bernyawa, mereka mengambil fatwa para ulama tapi ujung-ujungnya atau sebagian saja. Fatwa ulama yang paling masih global atau terkadang sepenuhnya tapi mereka ambil cuma ujungnya saja, dipotong-potong sehingga yang diambil cuma yang membolehkan, padahal lafaz yang mengharamkan mereka tidak ambil. Itulah keadaan mereka. Na'udzubillah ya. Adapun ahlus sunnah menukilkan dengan secara utuh. Kalau seandainya fatwa mereka mencocoki dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Kalau seandainya bertentangan dengan dalil, jauh dari dalil Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Karena fatwa para ulama, Al-Mujarrad itu bukan dalil. Paham ya? Fatwa para ulama yang semata-mata cuma fatwa itu bukan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Barakallahu. Itu. Kata beliau, فَأُولَيْكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهِ, maka mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala menamakan fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ini yang Allah Ta'ala namakan. Maka ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyelewengan, ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti apa yang tersamarkan dari Al-Quran tersebut. Diikuti, diambil yang masih samar. فَحْدَرُهُمْ, maka berhati-hatilah kalian dengan mereka. أي إِحْدَرُوا أَصْحَابَ هَذِي الْفَرِيقَةِ, hindarilah nah, pemegang atau pemilik metode atau prinsip orang yang seperti ini. La yulbisu alaikum, jangan sampai mereka membuat talbis, membuat penyamaran, pengkaburan atas kalian. Amro dinikum, perkara agama kalian. Ini termasuk apa? Termasuk tahdir, peringatan agar kita tidak duduk-duduk dengan ahlu bid'ah wa dalal. Sehingga dinukilkan dalam atsar yang sahih ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nah, sebagaimana dalam kitab apa? Al-Ibanah li Jabbatah rahimahullah ta'ala, apa? La tudalisu ahlal ahwa. Nah, fa inna mudalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa yang mereka cuma mengedepan hawa nafsu. Jangan. Karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka, duduk-duduk dengan ahlul ahwa itu apa? Mumridatun lil qulub, bisa membuat hati sakit. Na'udzubillah ya. Dalam artian apa? Bisa membuat hati kita kena syubhat itu. Nah, sehingga Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, beliau juga menukilkan kalam yang bagus dalam kitab beliau Al-I'tisam, apa kata beliau? Al-bu'du 'an majalisi ahli al-bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Nah, menjauh dari duduk-duduk dengan ahli bid'ah, dari majelis ahli bid'ah, kita menjauhinya, tidak duduk dengan mereka, itu adalah jalan menuju as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Al-bu'du an madarisi ahli bid'ah huwa at-tariqu ila as-sunnah, sebagaimana yang dicapkan oleh Imam Asy-Syatibi Abu Ishaq. Imam Syatibi Abu Ishaq rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-I'tisam. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus menjauh sejauh-jauhnya terhadap ahli bid'ah wa dalal, baik itu dari kalangan al-falasifah, dari kalangan Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Hizbiyun secara keumuman, barakallahu fikum, karena mereka tidak mau, nah mau ataupun tidak, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya mengelabui ahlu sunnah dengan kata-kata yang nam dibikin-bikin dengan artian memutarbalikkan fakta agar diterima. Na'udzubillah ya, na'udzubillah nam. Seperti itu. Fahada fi tahdhir min ulama ad-dhalal, ini ada peringatan kata beliau. Di dalamnya ada peringatan dari para ulama dhalal. Ternyata ahlu dhalal juga punya ulama. Ada alim ulamanya. Tapi dhalal ya, na'udzubillah ya. Kata Ibnu Qayyim, apa kata Syekh Islam Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an." Mereka diberi zakat keterdasan, tapi mereka na'udzubillah tidak diberi apa? Kesucian hati mereka. Dalam artian hati mereka menyeleweng atau menyimpang daripada jalur al-istiqamah, jalur al-kitab as-sunnah, na'udzubillah. U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kesucian, diberi kenaan, kepandaian atau keterdasan, tapi mereka tidak diberi kesucian, na'udzubillah ya. Wa minal mubtadi'ah, dan juga dari orang-orang mubtadi'ah kita diarahkan, dianjurkan untuk menjauhi mereka. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Naam, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Li'alla yulbisu alaina, agar mereka tidak membuat apa? Tidak membuat pengkaburan, pentalbis, penyamaran pada kita. Amro dinina, perkara agama kita. Karena kalau kita sudah duduk mereka, kemudian kena syubhat mereka, ya udah. Paling minim apa? Paling minim kita ragu. Wah, yang benar itu kita atau mereka sih? Seperti itu. Pasti itu. Seringnya seperti itu. Pertama, sekali, dua kali, tiga kali, enggak apa-apa. Tapi ternyata lama-lama, dia mulai menancapkan. Nah, mulai menancapkan ekor mereka yang ada apa? Ada bisanya. Yang beracun. Na'udzubillah ya. Nah, na'udzubillah itu ya. Ewa. Faha'ulai minal ladina. Maka mereka termasuk orang-orang yang yakta'una ma'amarallah bihi. Nah, mereka adalah orang yang memutus perkara yang Allah telah perintahkan dengannya, an yusala, untuk disambung. Sudah untuk disambung, itu putus sama mereka. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Na'udzubillah ya. Jadi kita sarankan sekali lagi, jangan sekali-kali kita naam senang berdebat, duduk untuk berdebat, jangan. Kalau seandainya tidak memiliki kemampuan untuk berdebat, tidak memiliki ilmu yang mapan, tidak memiliki hujah yang naam yang kuat, jangan sekali-kali berdebat dengan ahlu bid'ah wa dhalal, dikhawatirkan syubhat yang ada pada mereka nempel kepada kita, sehingga kita akan terjerumus ke dalam kebimbangan dan keraguan, sehingga terdampar daripada manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Tudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sekelompok kaum yang mereka dahulu berada di atas petunjuk, kemudian mereka sesat, melainkan apa? Melainkan mereka didatangi dalam pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, akhirnya apa? Merasa ragu. Sebenarnya kami itu benar atau keliru sih? Nah, seperti itu. Na'udzubillah ya. Sehingga kita senantiasa menjaga diri kita. Jangan merasa aman dari makar-makar yang dibikin oleh al-bid'ah wad-dhalal. Dan jangan merasa aman dari fitnah. Apa aminu makrallah? Fala ya'man makrallah illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Sehingga kita senantiasa berdoa sebagaimana doa Rasulullah yang diperbanyak Rasulullah mengucapkannya. Hadis Anas Malik itu. Nam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik fi riwayah ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi idznillah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.